Berdamai dengan diri itu sangat indah. Berdamai dengan diri justru bagian pertama yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Berdamai dengan diri seringkali terabaikan. Itu sebab kita menggugat sekitar, marah pada kenyataan. Padahal, persoalan paling inti dalam kehidupan adalah persoalan dengan diri sendiri yang belum berdamai dalam keutuhan. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Ia menyangkali keilahiannya. Ia menyangkali kealahannya. Ia tunggalkan surga yang mulia masuk dalam dunia yang hina. Ia tinggalkan kekekalan untuk masuk ke dalam kesementaraan. Ia tinggalkan pelayanan para malaikat kudusnya untuk masuk pada pengkhianatan, penghakiman manusia yang berdosa. Mengapa Ia bisa melakukannya? Karena Ia rela. Dalam kesadaran dirinya, dalam kerelaan kehendaknya, Ia melepas semuanya. Dengan tenang, Ia menembus kegelapan, tinggal di kehinaan, hidup di kegetiran, berakhir di penyalipan. Tapi tak ada yang membuat Dia resah. Semuanya tampak indah, dilakukan dalam kerelaan yang mendalam. Semuanya tenang, damai begitu rupa. Sehingga ketika para perempuan-perempuan dari Yerusalem meratapi, menangisi jalan kematiannya, Ia mampu berkata, "Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu." Mengapa? Karena damai menjadi gunung besar di dalam hidupnya. Damai yang tak bisa dikalahkan oleh apa juga. Bukankah seharusnya kita anak manusia mewarisinya? Mari kita mulai dengan damai. Damai dalam diri. Damai dengan diri. Belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Belajar untuk mensyukuri hari-hari yang kita lalui. Belajar untuk mensyukuri bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita diciptakan dalam peluang besar, meraih dan memiliki damai di dalam kehidupan. Belajar untuk terus mengayunkan langkah-langkah damai sejahtera. Maka percayalah, jikalau Anda sudah berdamai dengan diri, bisa memaklumi, menerima yang ada dalam hidup ini, Anda adalah orang yang paling beruntung. Selamat Hari Natal yang semakin dekat, selamat menikmati damai yang sangat hangat. Bersama saya, Big Man Sirait.